Takuha sakitu ua. Beh ditungna anu ngegegeh di Kabupaten Subang. Pangresna Bapak Haji Ojang Suhani. Pak Haji Ojang leres Bapak Bupati. Bupati Subang. Anu parantos ngawidian ka ua. Duh, leres. Nya eta nganyang ieu ka daerah Subang, ya Ujang. Katenan. Oh. Bapak Kepala Desa di dieu. Bapak RT, Bapak RW, tatangi-tatangi nu kaungan maksa. Bapak Camat, kuih di anjeuna ua tiasa ngagejerak di dieu Ujang, mudah-mudahan. Leres. Eta kasayan teh cing jadi ibadahnya cung. Amin, amin. Atuh ua da puguh jalmi di onang ua mah cung. Di ulem ua teh. Anu aya patula patali janji tadina baring supagi imurang kalih di gusaran. Sumuhun ua. Palai dipanggejerakeun ku ua sanajan geus sakit ka kolotanana ua teh. Sanajan baritos sepuh jawa. Tapi hikmahna ageung pisan. Iya tu kan tenang, katenan ua. Nya eta biasa silaturahim. Sareng urang dieu nya Ujang. Sareng urang dieu urang pari. Bapak Junaedi kadarullah SAG. Aya teteh. Para inohongna eta teh nyacu. Payanto SPD mantan kades aya. Papani leres aya. Pak Dr. Adrianto Sumping. Bapak Ade Ruswanto aya. Bapak Kasno aya. Pak Kades Parigi Mulya aya. Sumuhun. Pak Kadar Sukamane aya. Aya. Lalu Pak Haji Cece aya. Pak Haji Cece Hamdani. Cece Gong aya. Lalu Pak Hasan. Pak Hasan. Kang Open. Kang Open. Itu Pak Haji Oman Sidodadi ge kadieu. Nurunyung Pak Haji Oman Sidodadi. Abanti. Bah Ehon aya. Aya. Bah Haji Paulis Otoy aya. Paregi Mulya. Wanaya ti Layung Group aya. Aya. Nuhun, nuhun. Wanaya Layung Group. Kang Jena aya. Kang Jena eta Bantis. Abantis nurunyung. Pak Haji Entis nuhun urang tepang. Kang Onang oke okay, aya. Aya. Oh nuhun nuhun nuhun urang tepang cing palajang Yuswa kitunya tu. Leres tah kitu Ujang. Padalang Asep Truna oge okay, aya. Nurunyung Pak Haji Asep Truna. Tos ngaos pangenten ti pamanukan aya bejana wa di dieu. Kadieu nyimpang heula. Kadenna. Aduh, nuhun ah. Dalang Riswa aya. Dalang Riswa aya. Heeh, murid dua eta tadi beurang cenah di dengah wayang. Kadenan. Kagerak-gerak di dieu. Nuhun, nuhun, nuhun. Disuhunkeun doa restu nawe pisadayana nya Kang murang kali nu di gusaran. Oh, sae. Cing panjang Yuswana ieu murang kali teh cing jadi jalmi anu solihah. Amin. Nyajang. Leres, amin. Cing ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Ya Ujang. Leres. Tak kitu ti ua. Amin. Atuh Ibu Rama na murang kali tilas karugelanana moga-moga cing kagentos anu melipat ganda. Digentos ku rahmat pitulung Allah nya cu. Amin. Oh. Amin. Tak kitu Jang. Miring dong. Leres. Ujang. Kulang. Oh ada fungsina ge ua mah hiburan. Amin. Hiburan urang mah aya deui. Cing atuh Ujang hiburan heulalanan sakeudeung mo cu. Naon hiburan naon di ua? Geuna anu asup kana hate ceuli urang mah da isine Sunda. Da puguh urang Sunda nya cu. Ya profesi Sunda urang mah. Oh. Bade ngembing bade ngawi ua. Ua mah lain rek sulap cu. Padahal naon ua? Ah didangu teh. Hayang ngadengekeun lagu anu ngeunah. Anu tumaninah teh. Anu tumaninah supaya ieu hate tengtrem. Tengtrem. Atuh dangaranana ge hate dipangpalerkeun ge sok hese. Ih, atuh kan tenan ua. Melihan Ujang. Naon teh ua? Aya permintaan lagu yeuh. Ih, atuh saeos. Ti ua Imas. Ua Imas ua. Heeh. Nah, naon atuh pamunuh? Wa Walimas, Wa Imas. Wa Imas, Wa Imas. Wa Imas, dukana duka Walimas. Wa Imas. Nya eta laguna teh Bang Bung Hideung. Oh, Bang Bung Hideung. Khusus teh saurat teh Pak Kaulan. Nah, Kange Neng. Bade ditu. Neng Wingsa teh. dan nulisnya ke kubu ke sekolah dah eta kada de wingsa tenang tah kitu cu saya sok atuh jah minta lagu bangbung hideung cu bangbung hideung yang ngakeun eh ka urang dieu jah da geuning juru kawihna di urang dieu jah ibu nunung neng nunung Nur Malasari teh ya di bangbung hideung duit teh sarjana seni kadenna hooh si bangbung hideung kacaroge na punten ka Chef Dedi ya jatuh oh ditamu oh. Ditamu tuh hari gula na sekedar dina bangbung coba minna Yeah.